Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kita telah mendengar bagaimana dan betapa pentingnya bagi kita semuanya untuk memperhatikan tarbiyah anak-anak kita, putra-putri kita semuanya. Tarbiyah sangat berpengaruh terhadap anak, demikian pula berpengaruh terhadap kedua orang tua, bahkan terhadap masyarakat, bahkan terhadap penduduk negeri, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Juga dari pertemuan yang telah lalu juga kita mengerti betapa perhatian Islam terhadap tarbiyah aulad dalam sekian ayat, dalam sekian hadis. Allah memberitakan, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya antara ayah, ibu dan anak-anaknya memiliki ikatan yang sangat kuat. Terlebih al-aba, para ayah, memiliki peran yang sangat penting di dalam tarbiyah terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, beliau di sini, Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah, menempatkan perkara pertama dari hak-hak anak yang harus diperhatikan oleh para orang tua sebelum anak-anak tersebut lahir, ya. Seperti pada halaman 17, beliau menjadikan poin pertama hak yang wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap muslim sebagai orang tua, dan yang sepatutnya diamalkan oleh setiap orang yang hendak melangkah ke sana pada pernikahan. Beliau posisikan pada poin yang pertama, an yakunal abu salihan, hendaklah sang ayah tersebut menjadi orang yang saleh. Saleh menjalankan tugas dan tanggung jawab dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah. Saleh, dia menunaikan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dan tidak mungkin seseorang bisa menunaikan hak-hak Allah, demikian juga hak-hak manusia, kecuali dengan mengetahui, memahami hak-hak tersebut, mengerti bagaimana cara menunaikan hak-hak tersebut. Maka di sini hakikatnya terdapat dorongan bagi kita semuanya untuk serius dalam talabul ilm. Serius sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu yang dibacakan di sana Al-Qur'an, demikian pula sunnah, dinukilkan ucapan salaf, bimbingan dan arahan mereka, sehingga seorang bisa menjadi saleh dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dengan amal kebaikan yang dia lakukan. Maka mari masing-masing dari kita menengok hal tersebut. Hendaklah kita menjadi orang soleh. Tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu, kecuali dengan amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan ittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bermanfaat pertama kali bagi diri kita, kemudian kesolehan orang tua bermanfaat terhadap anak-anaknya, seperti ayat yang sudah kita lewati terkait dengan kisah Nabi Musa dan Al-Khidir. Bagaimana sang anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abuhuma shaliha. Ayah kedua anak tersebut adalah orang yang saleh. Demikian juga beliau menyinggung termasuk dalam kategori kesalehan sang ayah. Ya. Dia benar-benar memilih istri yang salehah juga. Dia memilih istri yang salehah, bukan asal-asalan, bukan asal mendapatkan perempuan wanita, bukan semata-mata meraih kekayaan, kecantikan wanita. Namun yang menjadi patokan utama adalah kesalehan wanita tersebut. Ini juga bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kesolehan wanita itu juga tidak terwujud kecuali dengan ilmu dan amalan. Kecuali dengan ilmu dan amalan. Maka di sini ketika seorang berusaha pertama kali dirinya, kita semuanya laki-laki berusaha menjadi orang saleh, maka kewajiban dia berikutnya adalah berupaya untuk menjadikan istrinya salihah, ya, mempertahankan kesalihahannya, mendukung dia dalam mencari ilmu, perkara yang wajib, mendukung dia dalam beramal saleh, saling ta'awun dalam berkeluarga, saling nasihat menasihati sehingga keluarganya menjadi harmonis. Dari situ terlahirkan pertama kali pendidikan, yang pertama kali sebelum pendidikan di madrasah, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, pendidikan yang pertama kali adalah pendidikan anak di dalam keluarganya. Kalau sang ayah saleh, demikian pula sang istri salihah, berusaha, ya, bahu membahu dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam mendukung dakwah ilallah ya azza wajal, ya, mendidik anak tersebut dengan usaha keras dan mohon pertolongan Allah subhanahu wa taala, insyaallah akan terlahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, ini dua perkara sangat penting, kesolehan sang ayah dan kesolehahan sang ibu, yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala pada halaman yang ke-19, poin yang kedua, ya, termasuk dari hak-hak anak yang sepatutnya ditunaikan oleh kedua orang tuanya sebelum anak tersebut ada. Kata beliau hafizahullah tsaniyan yang kedua, al-hirsu ala ittiba'i as-sunnati hina al-jima' wa qawli ma warada min al-adhkari as-sabitati. Kata beliau hafizahullah bersemangat untuk mengikuti sunnah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berhubungan intim dengan istrinya. Ya. Sampai sedemikian rupa Islam mengajarkan. Ya. Bagaimana bimbingan sunnah dalam masalah ini, hubungan intim ini, tentu tidak diketahui kecuali dengan kita mempelajari Al-Quran, demikian pula mempelajari sunnah. Ya. Karena Al-Quran, demikian pula sunnah telah mengajarkan batasan-batasannya. Ada waktu-waktu yang tidak boleh istri tersebut digauli, didekati dalam artian hubungan intim. Ya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ayat tersebut berisi tentang adab yang wajib diperhatikan. Ya. Mereka bertanya kepada Muwahhina bintang Al-Mahyum, tempat keluarnya haid. Nah, maka janganlah kalian mendekati mereka tatkala wanita-wanita itu haid. Maka tatkala wanita tersebut telah bersih, terputus atau berhenti darah haidnya, lalu mereka bersuci. Faktuhunna, maka datangilah mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab terkait dengan waktu. Ya. Terkait dengan waktu, tidak sembarangan, ada waktu yang haram, tidak boleh didatangi. Terkait dengan tempat juga telah ditetapkan, disyariatkan, ditetapkan dalam syariat Islam, tidak boleh mendatangi kecuali tempat menanam. Ya. Hal demikian, demikian pula rincian-rinciannya tidak mungkin diketahui dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu, baca Al-Quran, Sunnah, penjelasan para ulama. Sehingga kata beliau bersemangat untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan hubungan intim. Nah, misalnya termasuk dalam perkara ini, dia niatkan ketika melakukan itu untuk mengharapkan wajah Allah, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan istrinya. Nabi mengatakan, "Wa fi budi ahadikum sadaqah." Nah, pada budi ahadikum, kemaluan istrimu, ya, ketika bergaul dengan istri, berintim, itu terdapat sedekah. Hal yang luar biasa yang diajarkan oleh Islam, suatu hal yang merupakan syahwat, tabiatnya manusia, ya, perkara menyenangkan bisa mendatangkan pahala ketika dibarengi dengan niatan yang tulus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan istrinya, dan seterusnya. Maka beliau di sini memberikan gambaran umum, bersemangat untuk mengikuti sunnah tatkala bergaul berhubungan intim. Demikian juga, ya, itu bentuk kesolehan, kesolehan sang suami, kesolehan sang istri, sama-sama dengan itu terjaga kemaluannya, terjaga kehormatannya, tidak terjatuh kepada perkara fahisyah, perbuatan zina ataupun yang lainnya, na'udzubillah. Dan yang kedua, dan mengucapkan, berdoa, berzikir, mengucapkan apa yang telah datang tentang zikir-zikir yang sah, mengucapkan zikir, mengucapkan doa sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Allah semuanya hafal ini. An yakul, dia mengatakan, ya, sebelum kita baca, termasuk juga sunnah yang ada ketika dua mempelai, laki-laki perempuan, di sana ada sunnahnya, ada syariat-syariatnya, ya, setelah akad nikah apa yang dilakukan, mendoakan istrinya dan seterusnya, itu juga butuh ilmu. Nah, butuh diketahui kemudian diamalkan sebelum sampai kepada hal ini. Nah, megang ubun-ubun istrinya, mendoakan keberkahan, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah dibahas oleh para ulama. Kata beliau yang kedua, berdoa dengan doa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An yaqula, untuk mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ba' di sini ba' lil isti'anah, yakni kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah yang terbaik. Ya, nah di sini mufrad mudhaf, isim mufrad, kemudian lafzul jalalah mudhaf ma'rifat sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmu Sa'di dan yang lainnya. Sini mengandung tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan doa dikabulkan oleh Allah taala, bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Ya. Dengan menyebut nama Allah kita mohon pertolongannya. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wajannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Menunjukkan kepasrahan. Demikian pula menunjukkan permohonan yang agung dari Allah yang mengatur semua makhluknya. Memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan. Demikian pula anak keturunannya agar dijauhkan dari syaitan juga. Syaitan jauh dari mereka. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika seorang suami mengucapkan doa tersebut dan melakukan apa yang dilakukan yang telah dihalalkan oleh Allah, dia datangi pada tempat menanam, bukan pada dubur. Thumma in qudira, kemudian tatkala ditakdirkan, an yakuna bainahuma fi dzalika wa qudiya waladun, kemudian tatkala ditakdirkan terjadi antara keduanya pada peristiwa tersebut, hubungan intim itu, ya, dan ditetapkan anak, Allah jadikan hal tersebut sebagai sebab lahirnya anak. Buahnya lam yadurrahu syaitanun abada, maka syaitan tidak akan memadaratkan anak tersebut selamanya. Subhanallah, ini berita, kabar, wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang ketika menjalankan hubungan intim tersebut, menjalankan syariat Nabi, mengikuti sunnah, kemudian berdoa dengan doa semacam ini, dia yakin. Untuk pertama, dia memahami apa yang dia ucapkan. Dia yakin terhadap kandungan doa tersebut dan yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah, syaitan tidak akan memadharatkan anak tersebut. Qala wa hadza amrun zahirun, ini adalah perkara yang amat jelas. Kenapa? Karena ini bimbingan Nabi, ucapan Nabi yang merupakan konsekuensi dari pernyataan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mempersaksikan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Perkara nyata, kita amalkan hal itu dan kita yakini berita tersebut, kabar dari Nabi. Fattiba'us sunnah fi hadzal babi amrun 'adzimun. Ya. Mengikuti sunnah, mengikuti syariat yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini merupakan perkara yang agung. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Di dalam praktek tersebut, mempraktekkan sunnah, terdapat tahqiq perwujudan peribadatan dia kepada Allah taala. Ini yang membedakan antara muslim dengan orang kafir. Orang kafir yakuluna kama ta'kul an'am yatamatta'un, mereka berlezat-lezat dengan kehidupan dunia, ya, melampiaskan hawa nafsunya asal mereka puas. Berbeda halnya dengan Islam yang memberikan solusi. Allah tahu, Allah mengerti. Bahkan Allah menetapkan bahwasanya pada diri manusia ada kecenderungan terhadap lawan jenis. Nah, Allah berikan jalan keluar, solusi terbaik, adanya pernikahan. Bukan semata-mata pernikahan, di balik pernikahan itu seorang akan mendapatkan manfaat yang besar. Apa di antara manfaatnya? Dengan izin Allah akan terlahirkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Dengan sebab itu ketika dia meninggal dunia, dia memanfaatkan walaupun sudah tidak bisa beramal, anak keturunannya akan mendoakan dia. Kapan? Ketika anak keturunannya soleh dan solehah. Idza matal insan in qata'a amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ula. Jika manusia mati akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh. Waladin saleh yad'u lahu. Artinya anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Doa kebaikan apa macam-macam? Dimintakan ampunan untuk orang tuanya. Dia meminta kepada Allah agar orang tuanya diangkat derajatnya. Dia meminta kepada orang tuanya, meminta kepada Allah agar orang tuanya dirahmati, diberikan kebahagiaan dalam alam barzakh, diselamatkan dari fitnah kubur dan seterusnya. Nah, itu ada sebabnya. Nah, di antara sebabnya apa yang disebutkan di sini? Menjalankan syariat ketika melakukan hal tersebut. Maka kata beliau, fihi tahqiqunil ubudiyah, di sini terdapat perwujudan penghambaan manusia kepada Allah. Ya. Dalam hal bersenang-senang saja, ini ada peribadatan di situ. Ada wujudnya, ada caranya. Wa tajridu al-ittiba'i li nabiyillahi sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Di sini juga terdapat pemurnian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mewujudkan ubudiyah. Bagaimana ubudiyahnya tadi? Dengan memohon pertolongan kepada Allah. Tidak semata-mata misalnya dia ya sudah mengkonsumsi berbagai apa misalnya herbal, madu dan lain sebagainya, itu sebab. Ya, dipilih waktu-waktu yang pas. Ya, sebelumnya sudah berusaha dia menjaga dirinya, jasmaninya, kemudian juga istrinya, itu sebab. Sebab-sebab sifatnya hissi yang tampak. Namun di sana ada sebab-sebab maknawi yang tidak kalah penting dalam hari ini. Apa itu? Isti'anah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebab yang utama juga doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan menciptakan makhluk tersebut jika Allah kehendaki. Nah. Kata beliau, di dalamnya terdapat perwujudan peribadatan kepada Allah semata dengan isti'anah tersebut. Demikian pula dalam praktek tersebut terdapat tajrid, memurnikan ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan hanya doa, bahkan sampai perkara-perkara yang semisal itu yang dilakukan tidak melanggar syariat. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala an yatajannaba. Tidak diragukan bahwasanya manusia bersungguh-sungguh kullal hirs, dengan kesungguhan yang nyata, serius, sungguh-sungguh. Karena ini termasuk sebab utama. Kalau ternyata berhasil melahirkan anak, menjadi sebab ya, bagaimana anak tersebut masa depannya. Oleh karena itu kalau beliau, tidak dilakukan bahwasanya hamba bersungguh-sungguh kullal hirs, dengan kesungguhan yang nyata, serius. Nah. Untuk ala an yatajannaba, untuk menjauhi. Wa an yujanniba nafsahu, dan menjauhkan dirinya. Wa auladahu, dan anak keturunannya. Nazaghatis syayatini, hasutan, godaan-godaan syaitan. Siapa yang ingin tergoda? Siapa yang ingin dicerumuskan oleh syaitan? Enggak ada seorang pun yang ingin. Enggak ada seorang pun yang ingin dijerumuskan oleh syaitan. Karena syaitan telah bersumpah untuk menjerumuskan anak keturunan Adam. Nah, untuk menjerumuskan anak keturunan Adam menjadi bala tentaranya dan orang-orang yang akan masuki ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan musuh bagi kalian, jadikan dia sebagai musuh. Nah, termasuk bentuk memusuhi syaitan berdoa dengan doa semacam ini. Allahumma jannibna syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Juga bismillah terlebih dahulu. Ya. Syaitan juga sudah bersumpah. Ya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah untuk menjerumuskan manusia semuanya. Kecuali orang-orang yang diberikan keikhlasan oleh Allah. Ingat, tatkala hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam untuk melepaskan, memisahkan antara penduduk surga dan neraka. Berapa? Dari 1000 orang dilepaskan ke dalam neraka 999 orang. Nasallahu salamul afiyah. Yang selamat satu dari 1000 orang, 999 masuk neraka. Yang satu masuk surga. Perkara yang sangat menakutkan, yang mengkhawatirkan. Ya, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita, tidak terjerumus pada godaan-godaan syaitan. Kata beliau, hafizahullah, fayasta'idhu billahi minasyaitan wa nazaghatih. Setiap kita bersungguh-sungguh serius untuk menjauhi, demikian pula menjauhkan dirinya, ya, dan anak-anaknya. Dia berusaha berharap agar syaitan jauh dari dia, demikian juga gangguannya. Itu keinginannya, harapannya. Namun harapan yang terpuji, bagaimana harapan terpuji? Dengan usaha dan upaya. Fayasta'idhu billah. Bukan harapan semu, harapan kosong, harapan yang enggak benar. Harapan yang nyata, kata beliau, fayasta'idhu billah, sehingga dia meminta pertolongan kepada Allah. Ada harapan, ada usaha. Nah, harapan dia selamat dari godaan syaitan dan anak keturunannya selamat, dan dia berusaha. Apa bentuk usahanya? Isti'adzah, memohon pertolongan kepada Allah dari syaitan dan godaan-godaan syaitan. Ya. Semua kita, segala harapan kita harus dibarengi dengan usaha. Termasuk dalam perkara ini, harapan kita, kita ingin punya anak yang saleh-salehah. Maka harus ada usaha yang nyata. Bagaimana bentuknya? Memohon pertolongan kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan gangguannya. Wa yatlubu minallahi azza wa jalla, dan meminta kepada Allah, an yujanniba man kataba lahu an yulada min sulbihi nazaghatis syaitan. Setelah meminta perlindungan, kata beliau, demikian juga meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan, ya, agar Allah menjauhkan orang, ya, atau anak yang Allah tuliskan baginya, an yulad, untuk dilahirkan dari anak keturunannya. Artinya, meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan anak-anaknya, putra-putrinya dari nazaghatis syaitan, dari godaan-godaan syaitan. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita, dan Allah juga yang menciptakan jin, menciptakan syaitan. Jika Allah memberikan perlindungan, fa insyaallah Allah akan mewujudkannya. Apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syaitan abada. Syaitan tidak akan mendzalimkan dia selamanya. Fanzur ila hadza at-tawjih an-nabawi as-sadid. Maka perhatikan bimbingan kenabian yang lurus, yang benar. Fima yajibu alal insan, yang wajib bagi manusia untuk diketahui dan diamalkan. hatta wa huwa bi mithli hadhihi al halati an yattabi' as-sunnata was-sunnatu khair. Ya. Maka perhatikan kepada bimbingan nabawi yang lurus, yang benar, yang patut, yang wajib bagi seorang manusia untuk mengetahui dan mengamalkannya sampai dalam keadaan-keadaan semacam itu. Ya. Keumat manusia lalai. Keumat manusia tidak mengerti hal demikian kecuali dirahmati oleh Allah SWT. Untuk mengikuti sunnah dalam kondisi semacam itu, ya, wajib. Yajibu al-insan an yattabi'a. Di sini fa'ilnya yajib, kata beliau, wajib bagi manusia untuk an yattabi'a sunnah, untuk mengikuti sunnah, mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan seperti itu. Wajib. Was sunnatu khair, sunnah itulah yang terbaik. Enggak ada yang lain. Ya. Kalau seorang sudah melakukan sunnah, meninggalkan sunnah, lalu apa yang dia ikuti? Ya. Yang diikuti adalah hawa nafsu, demikian pula godaan syaitan. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga kita baca sebagiannya, kemudian nanti dilanjutkan pertemuan wali santri pratedi. Salisan yang ketiga, doa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, berdoa kepada Allah zat yang maha tinggi, yang maha suci nama-namanya. Bi an yarzuqahuma alwalada as-saliha, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya anak yang saleh. Wa hadha huwa manhaju ahlil haqqi wal iman, inilah prinsip, ya, amalan dari ahlul haq, orang yang mengikuti kebenaran dan orang yang beriman, senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki anak yang saleh. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Ya, kalau yang berdoa laki-laki berarti, ya, maksudnya min azwajina, dari istri-istri kami. Demikian juga doa semacam ini patut diucapkan kaum wanita, para ibu. Ini Rabbana hablana min azwajina, ini dari suami-suami kami. Dan azwaj. Kata Allah Subhanahu wa taala, doa orang saleh, Rabbana, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk jiwa. Kata ahli ulama, tidaklah seorang mendapatkan istrinya, pasangannya, demikian pula anak keturunannya menjadi penyejuk jiwa kecuali tatkala mereka menjadi orang yang saleh dan salihah. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami, istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, jadikan mereka sebagai penyejuk jiwa, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam terhadap orang-orang yang bertakwa, menjadi kudwa, menjadi contoh, menjadi teladan. Coba, doa ini luar biasa, mengandung doa kebaikan untuk dirinya, untuk anaknya, untuk istrinya. Dia berdoa agar anaknya, istrinya jadi orang yang menyenangkan mata, menjadi orang saleh, salihah. Dia juga berdoa agar dirinya dijadikan oleh Allah sebagai imam, sebagai kudwa, sebagai contoh bagi orang bertakwa. Berarti dia akan menjadi orang yang baik, ya, menjadi contoh bagi orang bertakwa. Jadi dia adalah orang yang baik, minta kepada Allah, ya, diberikan ilmu, diberikan amal saleh, dimudahkan untuk beramal. Doa Qala Allahu Azza wa Jalla an Zakaria. Allah berfirman tentang Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Zakaria menyeru berdoa kepada Rabb-nya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang saleh salihah. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mendengar doa, mendengar dan mengabulkannya. Kalau tadi pada surat Al-Furqan ayat 74 itu berisi tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'al ardi hauna, sampai ayat terakhir-terakhir disebutkan di sini di antara sifatnya, ya. Ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana al-aya. Di antara sifat orang-orang bertakwa adalah berdoa dengan doa itu. Kemudian Allah menyebutkan di sini bagaimana doa Nabi Zakaria. Kita mengerti Nabi Zakaria, ya, dalam usia sudah lanjut, istrinya mandul, namun dia enggak putus asa terhadap apa yang Allah takdirkan agar mendapatkan takdir yang terbaik. Melihat keanehan ketika dia mengasuh Maryam alaihissalam di musim keluar buah-buahan, ada buah-buahan di hadapannya pada bukan musimnya, suatu keanehan, keajaiban, ya. Keluar buah bukan pada musimnya, berikutnya lagi, berikutnya lagi, hal yang aneh. Maka dia enggak putus asa dengan hal tersebut. Suatu yang mungkin menurut manusia enggak mungkin, ya. Manusia biasanya menilai enggak mungkin, namun amat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tua, istrinya mandul, namun dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pun demikian, sampai disebutkan, ya, beliau mendapatkan anak Ismail, sebutkan jika tidak salah umurnya 85 tahun. Nah, dia anugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa yaqulu jalla wa ala mukhbiran an Zakaria. Allah mengabarkan tentang Zakaria, annahu kana yad'u wa yunadi rabbahu nida'an khafiyya. Bahwasanya Zakaria berdoa kepada Allah dan menyeru kepada Rabb-nya dengan nida'an khafiyya, seruan yang penuh dengan kelembutan, memohon dengan permohonan yang amat dalam, nida'an khafiyya. Faqala fi dhalikum du'a, dia mengatakan dalam doa yang dia panjatkan kepada Allah, Rabbi inni wahanal 'azmu minni, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah rapuh, washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku sudah penuh dengan uban, sudah tua, ya, tulangnya sudah rapuh. Kemudian menunjukkan pasrahnya dia kepada Allah taala, kepalanya sudah penuh dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, namun aku, ya, tidaklah kecewa, tidaklah putus asa untuk senantiasa berdoa kepadamu wahai Rabb, terus meminta kepada Allah. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, sungguh aku khawatir terhadap mawali, ya, kerabatku di belakangku, khawatir dengan penerus beliau, anak keturunannya, kerabatnya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, sungguh aku khawatir terhadap kerabatku di belakangku, enggak tahu apa yang terjadi nanti. Wa kanat imra'ati aqira, dan sungguh istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkan kepadaku di sisimu waliya, ya, pembela, penolong, anak, ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, dia mewarisi dariku, artinya apa, menjadi penerusnya, menjadi anaknya. Enggak cukup sampai itu, dia berdoa agar anaknya menjadi saleh. Wa yaritsu min ali Ya'qub, dan dia mewarisi dari keluarga Ya'qub. Ya'qub terkenal dengan Israel, dan mewarisi dari keluarga Israel. Meminta dianugerahi siapa? Maka Allah menganugerahi kepadanya Nabi Yahya. Lahir Nabi Yahya menjadi putranya Zakaria. Demikian juga dia dianugerahi oleh Allah menjadi seorang nabi. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikan dia wahai Rabbku menjadi orang yang ridha. Ya. Tadi doa kaum mukminin, berikutnya doa Zakaria. Nah, kita baca satu lagi. Wa hadhihi imra'atu Imran. Kemudian yang ketiga, imra'atu Imran, istrinya Imran. Nazarat ma fi batniha lillahi azza wa jal. Dia bernazar terhadap janin yang ada dalam kandungannya, bernazar lillah, karena Allah Ta'ala. Sifat-sifat kaum mukminin disebutkan, kaum mukminin muttaqin, kemudian sifat Nabi Zakaria, kemudian juga apa yang ceritakan tentang imra'atu Imran. Dia bernazar karena Allah terhadap janin yang ada dalam kandungannya, harapannya anak laki-laki, namun Allah kehendaki yang lain. Dia berharap, faqalat, dia mengatakan sebagai wujud nazarnya, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar untukmu lillah, ma fi batni, janin yang ada dalam perutku, muharraran, yakni sebagai penghamba, sebagai hamba yang mengabdi, yang beribadah kepadamu. Nazarnya apa? Nazarnya bernazar kepada Allah supaya anaknya nanti sebagai pengabdi, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hambanya Allah. Harapannya apa? Berdoa kepada Allah agar anaknya jadi saleh. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, sesungguhnya engkau, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini beberapa ayat yang bisa kita baca yang menunjukkan pentingnya bagi kita semuanya terus-menerus tidak putus asa ya terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Nah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.